Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wakhtassahu bi syari'ati samhatin mustamilatin alal hukmi wal ahkam wa ashadu an la ilaha illallahul malikul kuddusus salam wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahud dhulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman kathiro ila yaumiz ziham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam, bismillahirrahmanirrahim, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, bu'ithtu bil hanifiyyatis samhah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu maha ghafur. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir siang ieu jaga dipekia masing kenging sapaat ti Kangjeng Rasul. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun segenap para alimil ulama wal-asatidil kiram, para kiai, para sesepuh, para ustad, para tokoh masyarakat, wabil khusus sakampung Kebon Kalapa. Umumna nu hadir para kiai di siang ieu ku jisim kuring sangat dipika hormat. Aparatur pejabat pemerintah manawi aya ku jisim kuring sangat dihormati. Teristimewa para panitia penyelenggara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan ieu pamuda sakampung Kebon Kalapa ku Allah kabeh sing disarolehkeun. Teu cukup ku amin bae, kudu ku ibadah. Ibu-ibu pimpinan majelis taklim sadayana rahimakumullah. Hapunten anu kasuhun ka para panitia sakawit jadwal teh isuk dirobah kukula ba'da dhuhur kaji lantaran abdina diulem ku Syekhuna di Cilongok. Tadi enjing maulidan di Cilongok di Kiai Haji Opang. Jadi kuring teu bisa ngomong kukumaha ai ku jenderal mah. Ai kuring mah kopral ieu. Tapi alhamdulillah panitia menyanggupi, bahkan alhamdulillah siang iya urang tiasa ririungan. Mudah-mudahan ririungan singa jadikin hiji wasilah sabab dihampura dosa ku Allah. Tukang salon, efek naletikin. Efek. Ibu bapak jamaah sadaya, sawara kuring nage tinggal sesa. Lalaunan bae ngomong nanya, kuring di imah geus tilok ngobrol jeung pamajikan bu. Langsung-langsung bae gitu. Oh molor. Ih laju curiga bae. Sawara kuringna dipake, pamajikan kuring geus ngarti. Lamun di tanggal 12 mulut bae sampe ka dieu. Geus tara loba ngobrol. Lamun datang ke Kang, cager, alhamdulillah. Lamun nawaran dahar geus make kode bae, Kang. Endek cekula mun hayang ngopi ge Kang Cekula menawaran hayang kopi susu ge Kang. Heeh aing hayang tama kitu ke. Jadi bula launan bae pemudanya ngomong nanya. Kunaon eta Kangjeng Rasul kudu dimulyakeun? Saeutik jawabanana emang Rasul mah tos mulya. Kunaon eta Kangjeng Rasul kudu diagungkeun? Saeutik jawabanana emang Rasul mah tos agung. Saha nu ngagungkeunana? Allah Subhanahu wa taala. Andai kata umat sakolong dunia tedek ngagungkeun ka Rasul, moal ngagungkeun ka Nabi. Maka moal luntur kamuliaan Rasulullah sebab nu ngamulyakeun Rasulullah mah lain jelema, tapi Allah Subhanahu sampai dipuji ku Allah dina Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wallahu alam bi muradi Muhammad. Sesungguhna anjeun teh hiji manusia nu paling mulia akhlak budi pakertina. Di mana kemuliaan Rasulullah? Dina kitab burdah dicaritakeun. Nu ibu-ibu teu nyaho teh kitabna. Ibu nyaho kitabna. Atuh pantes dicekula ge teu nyaho. Faqan nabiyina. Rasulullah eta geus ngungkulan annabiyina kana seluruh para nabi. Jumlahna nabi 124.000 nabi. Loba teu? Jumlahna rasul 313. Nu wajib dikanyahokeun hanya ukur 25 anu ibu-ibu poho deui teh. Asa ngaku sia. Poho deui teu. Emang kaciri banget belet sih koing emang. Paling sareksek kuring di mamagan ibu-ibu. Rarajin ngaji nama, bring mun ngaji, muludan kompak, bring pengajian, bari marawatas, sing goreng jerona buras sepancau. Barang hakan be barang hakan. Jaya teh marawatas beda deuh tuh. Ayo lalaki mah teu mawatas mun ngaji, aya bena mawatas ustad, eta kiaina nu ngajar. Lah ibu-ibu pengajian mawatas, undangan ge mawatas. Undangan 5.000, jeruk opat asupkeun. Salak 5 jejelkeun, anak 8 digiring kabeh ngilu nyatu be dinu hajat. Matak euy, lamun hayang teh beak kejo ondang teh ibu-ibu. Beak kejo ku si eta mah. Di mana Rasulullah unggulna? Hiji fi khalqin, dina bentuk jasad Rasul, Pak. Rasulullah ngagaduan sifat akrod basariyah. Artosna sifat kemanusiaan doang urang, sok tuang, sok ngaleut, gaduh istri, sok bobo, aya celian, aya pananganan, aya sampeanan. Tapi aya perbedaan jeung urang tetep. Masya Allah, lamun dicaritakeun jasad Rasul, Bu, di ujung rambut sampai kena ujung sampean diceritakan ke orang. Eta jelema moal bisa nyatu jarak 3 bulan. Kunaon? Ta'ajub, aneh, kaget, heran, molohok. Naon sebabna? Ku indah-indahna jasad Rasulullah. Tong jauh-jauh, kulit Rasul beda jeung kulit orang. Kulit Rasul macana ge kuning langsat ka beureum-beureuman. Teu cara kulit orang kebon kalapa. Hauk dikerok ngebul alamatan bata. Bener tante. Atu jaeta aya ba ibu-ibu putih banget make bedak ieu nama hidung. Bo, punten. Dina bentuk kulit geus benten bahkan jenenge Bu, dina kitab Deba dicaritakeun pangambung Rasul, ya, pangambung. Irung pangambung Rasul, Masya Allah, anfiul anfi, mimiul fami. Kangjeng Rasul macana ge irungna bangirna sedeng. Teu cara urang doang hulubalukang katanya ku kebo. Masya Allah, bahkan dina lamyah talim dicaritakan. Anu ku urang kebon kalapa tilok dibaca tea. Asok dibaca ta lamyah talim ku urang dia. Asok apa tilok? Belah dia mah cenah tilok belah itu mah osok coba teruskeun kat pahukad alata qauman idza Aja heu nyawara lobaan mah. Indal wiladati sipya dabi moh. Aja heu. Ulah cunga cengi rodiah. Pihewahun. Hayang napa barengan bekadak daek musorangan mah eueuh teu daekeun. Naon aja pangajian ge mun ceuk ustadna. Hayo ibu-ibu sholli bareng burang beduang bangbara. Sholli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Ceuk ustadna dangdangan minggu hareup mah dites saurang-saurang. Kumaha eta? Lain teu ngaji, balik ngaji kene geus gundreng. Cenah aing mah moal ngaji minggu hareup mah, sebab nek naong anak cenah ka ditu ka Jakarta. Puguh aing ge moal nek naong besan ka Rangkas. Hih, puguh aing ge moal nek naong Alok ka Tangerang. Ieu itu weh nu ngaji tungtungna nu ngajengna aya tiluan. Kumaha tadi teu hangeus pre, balik kabeh. Aing ngajina mah rajin, ketuana téh mah sitoh. Naon aya? Eta kula sok jengkel ka ibu-ibu. Datang pangajian isuk-isuk coba. 7:30 puguh kiaina ge molor keneh. Henek jaing mah. Laju sesolawatan bae nyagarieung, nyagandeng, nyacempreng, nyateungeunaheun, nyasumbang. Dicarekanan ka haji kurang bisi pundung. Teu diturutkeun jadi bisi mamarahan. Mainna langsung crot bae nyalakeun ampli. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos di majlis karena kaya kula sorangan. Nyarande bina tiang tengah. Pugu ka haji urang ge molor keneh. Geus dara ratang nun teu pihewaeun teu jepi hewaeun. Pugu aing na ge HS keneh kitukeun. Salawatan nyung sarelek mukakeun eta tetas. Sugan naon bae urang sasalawatan ngabuadeg di unggal majlis sabada gepok boa. Buka mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi jauh nu nembalan. Salawatan bae sorangan bae. Salli wa sallim ya Rabbi. Ai jasiana jeung sajeng sinani. Ala nabi sayidina. Ai jasia cenah itu jeung saha jeung si Unah. Nanya jojong sesalawatan terus. Aneh aing ka ibu bisaannya. Datang kiai, breng be ngobrol siga engang bae. Bo. Ulah euy kah dusun gitu. Nong torogan sia dasar di lembur heuy deui. Dasar sia kebon kalapa. Ibu kakarak geulis cendol. Datang kiai na breng be ngobrol ngomrongkeun batur. Ngobrolkeun salaki, ngobrolkeun mitoha. Mitoha aing mah pelit sia cenah. Mitoha diomong-omongkeun, aya sia eta dibere anakna. Emang kunaon? Kue sampai bulukan. Oncom sampai supaan. Atuh oncom mah kabeh ge supaan. Terus matak macan aing masok hewa atawa mitoah kitu. Terus matak aing membuka kue teluk dibere. Berarti penyakit pelitna nempel ka sia. Hei, Bu. Tuh kos bapak-bapak pengajian meteluk ngarobrol adem rarapi bapak-bapak jam molor bae ieu. Pamaitan geus kolot Abah mah ngajin hayang deket tembok bae. Kurang kitu bah teu kuat nyari cangkeng. Horeng deuk molor. Lamun kurang diomongan, mang, mamang mengajina nundutan bae, hees bae. Kuma jawabna, beda. Cenaji jalan ka surga mah, jalan abe kekes genahena yang molor. Kalau tolol sia. Ayat tadi dino gitu. Ji, salah kisia meren dah. Bu, dina lamyah talim diceritakan. Katpahukod alata kauman idha. Aindal wiladati sip ya dhabimuh Pundak Rasul ngaluhuran dina kaom nu caralik. Rasul mun ngarendeng jeung sahabat doang nama doangna rek luhuran sahabat, tapi upami tos ngarendeng jeung Rasul tetep pala hadirin sadaya pundak Rasul teu kaluhuran ku sahabat, nu luhur pundak Rasulullah. Aya manusia doang Rasul, teu aya ngan Rasul wungkul. Itulah segi bentuk jasad. Nabiullah Yusuf kasep moal mahi kana kakasepan Rasulullah. Sebab pak, bu, kakasepan ibaratna kieu. Sabeulah dipasikeun ku Allah kakang jeung Rasul. Saparapat deui ka Nabiullah Yusuf. Ai saparapat deui mah jeung urang kabehan sakolong dunia. Berikut urang kebun kalapa mata ke jarore. Untung cek imaya irungan keneh ye urang. Ulah cuang cengir Mahmud, Maman, Agus haram jadas ya. Atuh bu coba salam dunia saparapat engke sahabu aja lemah terakhir dibagikan ke kabehan. Masya Allah tabarakallah. Iyalah para jamaah sadaya, gagah tante Rasulullah, gagah tante, hebat apa ente. Matak orang syukur ke Allah dijadikan umat kangjeng roh Rasul, karena nabi nak nabi pilihan, umat nak umat pilihan, nabi nak nabi terakhir, umat nak umat terakhir, nabi nak nabi bungsu, umat nak umat bungsu. Bu pun tendek naros, ibu boga anak tu, boga ka anak hok, jendol hok ku jendol nak, hideung hok ku hideung, pedog pengkor caketrek lehoan congean cacingen, tetap anak ur, hok tu, bener. Kacikal hok teu ka panengah ka si bungsu ngan aya perbedaan saeutik pasti hok cikal hok ka bungsu. Bener bungsu mah lain deui. Canto anak cikal usum hujan naik tangkal buah katempo ku indungna nyala leueur, ha cek indungna sia kala tatakan masyaallah turun hayo turun mol sia kodir rojo ku gantara turun hayo turun mol sia turun. Kuat disodok eta anak ku gantar ku awe. Masya Allah turun tak budak sianan ka indungna. Geus turun teh kumaha? Kalau digebug, cek indungna sia ku degel-degel teu. Ngala ka bapa si lebah degel be ka bapana. Turun tak budak. Tapi kunaon anak bungsu, terekel bae nak tangkal jambu usum hujan, mana leuleur katempo ka indungna. Di sarekanan moal. Kumaha cek indungna? Ulun. Ulun. Ai, aek-aek kana engke agak deui. Ulun Acep. Ulun ulun ulun ulun ulun ulun ulun ulun. Palai ambu nya, palai ambu. Engke etel bae di atal, etel. Kot ngikuti cara kot etel di atal. Bahasa naon bae eta? Etel bae engke di atal, etel. Turun ta budak dikebug moal. Kala ka diusahapan, Pak. Tuh, aek-aekan aek, aju otol be, aju otol, alana otol, dijelo alana otol. Jadi, begitu pula, bu punten, sanes keringa banding-banding Rasul nu sanes, lanu farriqu baina ahadim mir rusulih, sadayana utusan Allah sami. Pak bu ngan aya perbedaan kakang jeung Rasul mah Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mawi Rasul meunang gelar Habibullah Ibrahim Khalilullah Musa Kalimullah Isa Ruhullah wa Muhammad Habibullah. Kangjeng Rasul memenang gelarna Habibullah, kakasih Allah Subhanahu. Hiji Rasul unggul dina bentuk jasadna. Nu kadua, Rasul unggul bentuk wa fi khuluqi akhlakna. Ieu nu rek digarap ku jisim kuring. Akhlak Kangjeng Ro, jelema ku ari geus teu baroga akhlak. Kolot ka anak kurang perhatian, anak ka kolot geus eueuh adab, betul. Pejabat ka rakyat geus kurang perhatian, rakyat ka pejabat geus eueuh penghargaan, nu kolot ka nu ngora geus kurang karunya, nu ngora ka nu kolot kadang-kadang kurang penghargaan. Yeuh, nu rek digarap ku jisim kuring. Numawi Siti Fatimah ditaros ku sahabat, Pak, Bu. Cek sahabat kieu. Punten Siti Fatimah, ma khuluquhu, apa sih akhlaknya Rasul begitu mulia? Maka Siti Fatimah jawab, khuluquhu Al-Qur'an, akhlakna Rasul ma Al-Qur'an. Munasaba mulia. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ngenahan itu. Hayang boga anak bisa maca Quran. Hayang boga anak anu soleh. Pasantren. Kadang yang kucelisi ya. Hayang doang boga anak anu soleh dididik. Di pasantren kan tah belajar akhlak nek jadi anak nu saleh. Nu kitu jelema ngaranana melak ngahayal buahna mudah-mudahan. Mang, mamang hayang teu panen cara si anu. Atuh pugu. Angge hayang 20 ton, 10 ton. Laju melak parena. Atuh henteu. Laju kumaha atuh mudah-mudahan nih. Jelema edan ge cageur heula. Bo, bo. Lamun ibu endek nyian kue bolu, maka adonan anak kudu adonan bol. Ia mah orang kebon kalapa, ari ngomong hayang nyian kue bolu, ari adonan, adonan kegemblong. Nu jadinya ke dia lemper. Betul apa tidak? Hayang boga anak anu soleh, teditenden di perjalanan orang soleh, ngimpi jelemak moal. Moal kudu jadi anak anu soleh, saudara-saudara sekalian. Kadenge. Kadenge ku ibu. Jelema kuari kadang-kadang geus jelema kuari ya, perkara nu bener disalahkeun, perkara nu salah dibenerkeun, nu hina dimulia-mulia, nu mulia dihina-hina. Ditanya jelema, "Kemana Ceng?" "Endek mondok ka sumur Bandung atawa ka Caringin ka Cisoka." Kumaha ngomongna? "Leuh. Jaman kuari mondok puguh nu aya ge kupluk Ustad." Ih gebleng. Anaknya dijodohkan jeng santri, neng, kedeneng. Ayo non, mama ker tadi tos dohor di kebon kalapa ngahadiran muludan. Nu ceramahna Ki Jamaluddin ti Paneglang ngora keneh. Naon sia? Pamajikan aing opat. Enggak, beres. Cukup. Bu. Neng, terus anon mak, mama cina ayat memeh Ki Jamaluddin ceramah, ayat numaca Quran, meningenah. Mama kabita, kabita, kabita, kabita. Peje, anak mau numa rondok, unu bisa maca Quran, lancek sia, kakak sia, tunuka hiji, S3, alhamdulillah, make ges ngadahar kana rezekina, kuari ges gawe, dipercetakan, orang nyitak bata di kebun kalapa. Sebenarnya yang manawan baik tak usahana. Haram jadah sih ya. Hei pemuda, hei. Pemuda, hei. Cing, cing, bu, pak. Iya sih ada yang kita kawin ke santri. Anak ini tawarkan menghaji ke santri. Ngabiri gidi kembungon. Ada yang kita siakan ke santri. Santri mah surem masa depan. Angel, cina mak kaboga duit. Angel kaboga duit. Tapi tereh kaboga anak. Woi, ulah nele samping nasi ada le sebrotan anak aram jadas ya. Kerak dilawan tolol. Sanajan sia insinyur, sanajan dokter andes, sanajan sarnaja. Ari nek miskin mah miskin bae, betul apa tidak? Naon hubungan anak santri jeung duit? Ye. Yeah. Betul apa tidak? Aye kitu nu ngadisgian urang gubernur. Ada kitu nu ngadisgian DPR, sanu ngadisgian. Jadi saya buka polo, pasang keimanan bu, punten. Urang mah ulah kotak bae mikirna kudu dua, satu daya fikir, dua daya zikir. Keimanan tancepkeun, bu, rek naros deui ka ibu, punten. Ibu-ibu pernah reuneuh, pan sia seseurian, pan bi kangge aya nu teu reuneuh, sanajan dicolok ka nunggal peuting ge. Ai teu reuneuh mah teu reuneuh bae. Bener teu pak? Ye. Hei, hei, bu, eta orok na jero beteng ibu, paling sakedeng hamil 6 bulan. Galibna hamil 9 bulan. Paling kebel hamil 4 tahun. Imam Syafi'i, imam urang, mazhab urang, dihamilkan kuno jadi ibuna 4 tahun. Mantak bisa aya ibu-ibu, urang kebon kalapa, reneh 2 tahun can ngajuru bae, ulah khawatir, tunggu ke 4 tahun. Lamun 4 tahun tedek ngajuru bae, kakarak bawa ke rumah sakit, bedah bisi-bisi mah anak bedul. Bo, etan najero beteng ibu orok hirup te. Sanung hari sekian. Sugan najero beteng ibu aya pabrik biskuit. Sugan aya padagang bubur. Sugan aya bapak-bapak, hei, sok ngiriman jalan handap, buras, solokodor, gitu. Pernah ente bapak anak. Tilu poe sakali, gitu ngiriman ke ditu. Tapi eta orok hirup. Sanung hari sekian. Borosot benga julu kalam dunia. Oa, oa, oa, oa. Apa eta orok kes bisa ngojek? Tapi eta orok hirup. Sanung hari sekian. Mana rizkina? Ngadadak susu ibu-ibu barare. Eta teh getihed dipindahkan ku Allah jadi cai susu. Ja kawasa eta Allah bu. Nyadiakan rizki hambana. Nah bet saya bingung-bingung. Orok najur beteng ge eueuna naon ku di rizkian ku hirup. Borosot ngajuru disadiakan ku Gusti Allah. Rizkina mana? Susu ibu-ibu ngadadak barare. Eta teh persediaan kanggo anakna. Getihed dipindahkan ku Allah jadi cai susu. Kawasa eta Allah. Kawasa tante. Kesukudu syukur, mantak ibu kududak nyusuan anak. Gede ganjaran anak. Ulah sangok-sangok tak nyusuan anak. Gede ganjaran anak bu. Satu kali nyot, 1000 rahmat. Anuku Allah diturunkan ke indungna. Satu kali nyot, lamun nyot-nyot. Kumah lamun nyot-nyot-nyot-nyot-nyot-nyot-nyot. Sama darah ya bu ya tak? Kali setahun setengah. Bu, atau panen siaku rahmat Allah. Betul apa tidak? Mantak syukur ka Gusti Allah ibu-ibu dibere susu sebab aya opat kaistimewaan hebatna susu ibu-ibu. Hiji hebatna susu ibu-ibu tilok ku sireum. Sireum teu daekeun. Sanajan nanggelek sampai ka subuh, Allah teu daekeun sireum. Naon aya bejana pentil susu ibu-ibu digigil sireum? Eueuh, sireum teu daekeun. Komo ka susu nini-nini kacoa paeh. Beurit kejer. Ngan aki-aki doang nu teu paeh. Nuka dua hebatna susu ibu-ibu tanpa isi ulang. Anak yang siat sama ayahan baik. Nuka tilu hebatna susu ibu-ibu tanpa bahan pengawet. Nuka opat hebatna susu ibu-ibu cocok untuk semua umur. Nah, jam 8 peting cerik karena oa, oa, oa dikodok lol, burial. Tempelkan ke anak nyot, nyot, nyot, nyot, nyot, nyot, nyot, anteng, tabudak. Jam 10 peting cerik. Oa oa kodok lol burial dadetkeun nyot nyot nyot nyot nyot pas jam 3 beuting oa oa cek indungna ke pan ieu orok nada dringna lain deui cenah barang nideul horeng orok kumis suceng anakna nyusu bapana ngabon hei sia babatingan sia bo hei terus وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Ucapan Kangjeng Rasul, tindak tanduk Kangjeng Nabi Muhammad, lain keluar tina hawa nafsuna, tapi semata-mata wahyu ti Allah subhanahu. Masya Allah, bu, tong jauh-jauh. Akhlak Rasul beda tebih jeung akhlak urang. Ulah urusan bab ibadah. Dalekeun ka dia, dalekeun. Tempokeun. Bu, tuangna Rasul beda jeung nyatuna urang kebon kalapa. Oi pemuda, dalekeun ka dia. Alam jadah sia. Dalekeun ka dia. Deuleuh nu kalangan tiang kuat kikian mana cenah ingin deuleukeun. Bo punten. Lamun Rasulullah tuang cep tepokeun tilu ramo. Cep dihuapkeun kana baham Rasul, terang baham. Terang teu baham. jandela kejo. Pira ku sungut Rasul. Atuh dusun sia tolol ka Rasul sungut mah. Bo, dihuapkeun kana baham Rasul, digayem ku Rasulullah sabar wangsulan, 27 wangsulan. Mantak hadirin sadaya, kesehatan asal nanti Islam, begitu indah itu Islam, tak sagala-gala geti Islam. Tuh, lamun urang mengikuti tuangna doang Islam, mengikuti ajaran agama, kumaha kesehatan? Moal gerak kata rajang penyakit nyeri huntu, moal gerak kata rajang penyakit ompong, moal kata rajang penyakit emah, moal kata rajang penyakit liver, moal kata rajang penyakit usus buntu. Mengapa? Sebab tuangna mengikuti ajaran agama. Kumaha dahar urang kebon kalapa? Kut alamatan beko, seok di keduk. Cek pamajikanna deuleukeun huap bapa siasa gureg de batu. Langsung panomong, lak, kepel, lak digelong. Digilekeun ka katuhu, digilekeun ka kenca, lak bade telok. Melak ditikoro, molotot ka pamajikan, siang ngejo heuras teuing. Cek pamajikanna lain kejo heuras teuing, tah huap bapa sagede de batu. Urang mah keur nyatu bebas saya Pak Bu. Betul apa betul? Betul apa tidak? Keur dahar Pak saya. Komo eta nyatu Nabi Kang nu hudang ngajuru? Bau Pak. Kuat jeung bobokona alapatan kasandingan jelema. Kuat cuma bobokona kieu mun dahar. Pancen kiai nyaho, buku kitu pamajikan aing ge. Lalabna naon aya daun cikur, cikurna, daun bobodotan, daun iu, daun itu, alamatan bejawa. Masya Allah, cekulah he, eta gede amat dahar, kami mah capek ngehejen. Cek bedan kudu seger dewek ngenahen. Ngin eta nguyup sayur, kuat jeng pancina, suruh dutik, Allahu Akbar, kuat alamatan jet pam. Mantak keh pak, lamun manggih ka kebon tayina gede pasti nu udah ngajuru. Awadai pang gede gede na tay, ibu-ibu nu udah ngajuru, moal pian saya tay aki-aki. Uy, uy, bo. Terus, 2 menit deh. Wani nambahan. Dai, ya gimana urunan. Bade jeng haresek di pentana anak. Iya kue yang kaciri, lo pake nucan lunas ya. Nute mayar gaya. Ngan alhamdulillah ya pemuda, Masya Allah. Dulu pemuda kebon kalapa. Beuh, iya ngayakan mulu dan menit semangat, alhamdulillah. Beuh, meriah ya pemuda, sakit memulu dan alhamdulillah. Tahun harap supaya lebih meriah, amin. Beuh, dulu tenda nake campur. Nung bapak-bapak melain deh, itulah langsung. Lasa nake tina betina, etamah. Iya mah aya merekan Mbah Haji tala UMB urut moe bata cenah. Tos teuing hade bae. Tenang pemuda sia, bakal jadi saksi di kiamah ye. Amin. Mantak sia lamun tendana biru aya awian nu sia berarti. Ulah yang nu bagus tolol. Jadi saksi di kiamah. Amin. Ya Rabbal. Terus ya. Bu, Rasul tuangna kos kitu, Masya Allah, mantak kumul ya, tak akhlak roh. Lamun Rasul haus, bu, kia ngaleutna. Tah, siya malah juga curiga. Pan aing nyontohan, Rodiyah, Icih, Engkom. Bu, Rasul uwi di kebon korma, lamun Rasul uwi berjamaah, Rasul uwi peperangan haus. Sagelas ageng, sagelas kia mau langsung disiapkan, tetap nganti lu siripit. Bagus cek kesehatan. Rasul mak itu, ngaleetna calik, tarang ngadeg, tarang nangtung, bismillah lah, urang diosok bismillah. Kadang-kadang siaram jadah sia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kia ngaleetna Rasul mak kia, dalekan, bismillahirrahmanirrahim. Contoh, pinuh ya gelas, mau disiapkan Pak Bu, tetap tilu siripit. Siap tak? Siap tak? Teu cara budak dieu tos ngabanting-bantingkeun jagat. Nyeun bata. Teu cara urang dieu haus balik di sawah, kuat jeung tekona dikieukeun. Untung temelak tadi di Kerosia. Tuh bu pak beda jantan teta Rasulullah jeung urang. Kumulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Makana bapak ibu jamaah sadayana, Rasulullah teh manusia sangat berjasa. Rasulullah teh manusia sangat hebat. Tingali pak bu jasa Rasulullah. Ku sering-sering na kangjeng Rasulullah protes ka Gusti Allah. Di antara na Rasul pernah protes kieu. Naon mata-mata kula jam-jam kula tuh engke kula nalu jam heula. Bisi eueuh bisi pae jam aing. Imah nalu jam soraan kuat teu meunang. Bo, euy. Eta Rasulullah pernah protes kieu ka Gusti Allah. Umat Rasulullah anu asup ka surga sakolong dunia lain sa Indonesia. Pak, dengekeun. Tapi sakolong dun umat Rasul nu asup ka surga sakolong dunia jumlahna hanya ukur 70.000 umat. Saeutik ka paloba. Saeutik ka paloba. Ieu kira-kira urang di kebun kelapa ka bawa tamoal ieu. Ngan asana cek aing mebeungeut kieu mah potongan doangna ieu. Mun teu ngaradul urang di mangaji teu pati beuk. Salat api ap, sedekah pel, maca salawat tilokda, maca istighfar ngad. Naon arahkeuneun? Makana Rasul protes ka Allah. Cek Rasul Gusti, ulah sakitu teuing umat abdi nu asup ka surga, tambahan deui ya Allah, karunyaan umat abdi. Umat abdi mah bararodo, teu bariseun ibadah, aripis elmuna, aripis kaimananana, laleutik awakna tapi geledeh hutangna. Pan sia seseurian. Doang nu boga hutang. Boga hutangnya. Emang imam banget kredit kabeh sing kanyahoan. Ieu bangsa tukang musingkeun salah kita nu kararieu ya. Bo, euy. Maka cek Gusti Allah, ya Muhammad, kuaing ditambahan tina 70.000 saurangna bawa rombongan 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasul nu asup ka surga tanpa dihisab deui ku Allah. Alhamdulillah. Talamun 5 miliar ya kira-kira urang dia ka bawa tamoal. Engke heula, alam teu ada semen bawa bae. Engke heula. Lamun diuji umat Rasul ti jaman Rasul dugi ka ayeuna geus 1436 taun. Atuh aya meureun umat Rasul 10 triliun mah. Ia makaraknya 5 miliar, makaning 1 triliun 1000 miliar. Ia makaraknya 5 miliar. Atuh Allah, budak dia mata kabar dia baik Allah. Allah, siapa muda Allah siap. Kumaha eta geus kitu. Rasul protes deui ka Allah. Gusti tambahan deui cek Allah. Ha Muhammad, kuaing ditambahan deui. Tuh, eta Allah nurutkeun baik karena kahayang Rasul Pak Bu. Saking karunya-karunya na ka urang, ka umat. Masya Allah. Matak lamun dibandingkan jeng jasa Rasul. Muludan tiap tahun. Besar-besaran. Eweh nanaonan pak helanan. Ku gede-gede na jasa kang jeng roh. Allah karim bu. Coba. Oh, cek Gusti Allah Muhammad. Ku yang ditambahan deh. Nganti lu cauk. Nah, dirahasiakan ku Allah caukan anak. Rasul kita terangan duka sabara triliun sabara ribu miliar terangan Rasul oge ngan mudah-mudahan urang kabawa kana caukan anu eta amin langsung dicauk ya urang di urang bakbanan kebon kalapa seok yang para pemuda mucung teuing tutu naragak deui burulu beragak deui waduh ngan Allah ngandika dina ayat nu sejen dawuhan Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Cek Gusti Allah Muhammad isuk pageto aing bakal mere perkara nu leuwih puas pikeun anjeun ae syafaatul uzma tegasna syafaat Kangjeng Ra ieu nu diharepkeun ku urang bu syafaat Kangjeng Ra Rasul coba eta Rasul berjasa tante. Berjasa tante, apalagi terhadap ibu-ibu, justru nu kudu leuwih semangat karena muludan ibu-ibu. Nah sebabna yang mengangkat derajat wanita bukan Raden Ajeng Kartini, bukan Dewi Sartika, bukan Cut Nyadi Yen, tapi yang mengangkat derajat wanita kaum ibu-ibu nyaeta Kangjeng Ro Baresto mampu eta ibu-ibu teh hina. Kumaha teuna coba? Borosot ngajuru anakna bikang langsung pencit. Borosot ngajuru anakna bikang langsung pencit. Hina ento. Kadang-kadang borosot ngajuru anakna bikang kubur hirup-hirup. Masya Allah. Bahkan Sayyidina Umar sering nangis kepada Rasulullah. Dongkap. Punten Rasul. Aynan Umar cerik baik cek Rasul. Rasul, abdi mah ingat bareto kerjaan asup Islam. Pernah ngubur anak awewe abdi hirup-hirup. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Hina tante ibu-ibu. Bahkan zaman jahiliyah bu, ayah nikah sipah. Terang teu nikah sipah. Terang teu nikah sipah. Kia pemuda nikah sipah mah. Awewe na hiji, lalakina 12-an. Atau 10-an. Jadi salome, satu lobang rame-rame. Tangke bila mana awewe nak gesrene ngajuru, tangke dipanggil si lalakina. Cek eta awewe dikumpulkeun deui. Hei saudara-saudara, mang pemuda sia, aki-aki nu pernah nendeun modal di beuteung aing. Cek eta awewe. Kerja sama kita sekarang ini sudah menghasilkan buah. Inilah buktinya si jendol. Tadi tembongkeun tapa anakna. Miripna ka mana? Mun miripna ka si B, maka diakukeun tah bapana si B. Mun miripna si C, maka diakukeun bapana si C. Mun miripna ka si A, diakukeun bapana si A. Iyalah nikah sipah. Haram, haram. Zina, zina. Ngan orang jahiliyah gengsi ngomongkeun zina diganti ku nyana nikah sipah. Wa ahallallahun nikah wa harramas sipah. Allah menghalalkan pertikahan, ngaharamkeun nikah sipah. Masya Allah, nikah model kitu bu tadi tia eta awe hina tante. Hina. Uy, hina tu. Lek naros bu. Coetna hiji, uulekna 10. Nyambel bisa moal. Pagetrok mudun, bawang hiber kemana boa. Tomat ewuh melesat. Cabe ewuh gepeng. Masya Allah. Pantes tu bu. Pantes toh, nu pantes maki ya pak, coetna opat uulekna hiji. Akur teu bapak-bapak, cocok, satuju, ibu-ibu, itolong. Waduh, teberes ya urusan. Waduh, naon sia teu cocok urusan, aing ngomongkeun coet sia teu cocok. Ada ibu-ibu hayangna kumaha kitu. Oh, ibu-ibu hayangna kieu meureun, Pak. Coetna hiji uulekna ge. Kumaha sia lamun coetna peupeus? Ari tama aya opat ngeunaheun langsung we ulek-ulek beres pindah deui. Ulek-ulek beres pindah deui. Akur teu, Pak? Ulah sian-sian jawab. Akur teu, Pak? Cocok. Bagus dicekek sia balik ti dia. Haram jiadah bapak sia ngomong cocok. Begitu Rasulullah dilahirkan ke alam dunia diutus ku Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Eta derajat ibu-ibu diangkat ku Allah Subhanahu. Mana sahabat Rasul pernah bertanya ka Kangjeng Rasul, punten Rasul, cek sahabat, saha manusia anu ku kaula kudu dikaruniaan di alam dunia? Cek Rasul, indung an. Sadai Rasul, indung an. Sadai Rasul, indung an. Sadai Rasul, kakarak bapak an. Darajat ibu tiga tingkat dibanding bapak. Alhamdulillah. Geus para pemuda, mun hayang berkah. Awas geus urang mun boga duit, mere duit ka indung bapa. Mun ka bapa 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Akur ibu-ibu. Cocok. Kunaon sia lebah coet tadi cocok. Jadah sia. Lebah duit be cocok, nek aing meja. Dasar sia mata duitan sia. Itu pemajikan kiai, itu pemajikan lurah. Hejo mana duit mah. Naon ieu, Bu? Duit cenah gitu. Woi pemuda, naon ieu? Lah pemuda, ih mentil susu cenah tolol sia. Woi, Bo. Mantak awas. Seluruh umat Rasul bakal menang sapati Kangjeng Rasul ngan aya nu bakal moal disapatan ku Rasulullah. Mana? Wal aku liwalidai. Jalma tukang nganyerikeun indung bab. Bener iya eta jasa ibu-ibu Pak moal mahi. Op ayeuna. Bu, reuneuh eungap. Capek. 9 bulan Pak dengan penuh kesabaran jajal lalaki gandong kalapa sahulu be. Talian mang kuna kana beuteung. Ulah kabar-kabar saminggu be daek teu dewek. Yeah. Ya moal. Hayo coba gandong kalapa. Jaing geu teu hayang. Neuk ngising aing ka ganjel. Tapi ibu-ibu Pak kuat 9 bulan. Betul apa tidak? Bu, ngajuru nyerita. Allah karim, nyawa, nyawa. Kula pernah nanya ke indung kula, Bu, cekuring kia. Mi, umi, enon kasep, enon ceng, enon kasep, enon anak, enon anak. Ih, atuka anakna iya. Emang ibu malain deh, ke anak mah beda jeng bapak. Bener tuh? Oh, kula bae sok neuleup pamajikan, anak kiih kewer-wer bae ai opon. Kewel-wel kewel-wel. Dom ieu ontona endeu amat ontona ontona cen ih. Cekula. Laju nu bikang ge diomen, ieu upungna akeng amat, upung akeng anden-anden ih cekula. Naon-naon teh ibu-ibu kadang-kadang nimang anak doang nu edan. Anakna hideung ge dihurung-hurung bae. Kata ibu-ibu ku hook anak meureun nang hulung-hulung-hulung teuing, nang helang-helang teuing, nang pinteng-pinteng teuing. Kumana ngala ka saha bapa hideung, emma hideung, kumana meuni geunuk. Atuh mun ngala ka tangkorak dia. Ih. Bo. Cekuring ieu ka indung kuring, keur calik ieu ta kuring di handap ibuna kursi. Mi, umi, enan ka saep, enan bageur, enan nak. Rek naros, agar-agar, nanya nano kasep, agar-agar. Eta umi keur waktu ngalahirkan kuring nyeri, kuat nangtung, keur diuk. Atuh meureun be, jendol tahulu sia. Aing sampai ka soek-soek, sini. Cekula aing itu sok-soek, eta. Bapak sia mah diuk, bena korsi, bari ngarokok, ngabulak-bulak. Kuma ngomongna lain jadi indung sia geus bijil. Segitu-gitulah. Tapi ibu-ibu kocak jengek bunga lahirkan. Betul apa tidak? Mantak moal mahi. Mantak para pemuda. Hei pemuda. Mun hayang berkah. Geura minta doa anak ke indung. Bapak. Ulah sok nganyerikeun ke indung bab. Cium tangan. Mak doakan ya. Enon ceng. Nek usaha. Pan adik kula 17. Bapak geus eueuh. Ma pan boro-boro. Doakan kumanya. Supaya abdi berkah. Hoi doakan kumah ceng. Inom cayina berkah doakan mak oh laju si hayang nantu ya usaha abdi hayang maju mak oh mun hayang maju dorong ku si make gorobag teh ge maju bo hei pemuda euy pemuda euy lain ngalarang jarah ka wali perlu jarah ka wali ngan memeh ka wali jarahan heula makom indung bab. Di kudu kitu. Bener teu? Cenah bodo indung kuring mah. Hei, teu nara ke kabatur. Ka anakna mah hadirin sadaya. Kos doa nabi ka umatna. Doaul walid liwaladihi. Kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kanu jadi anak. Lir ibarat doa anak nabi ka umatna. Dina pada wajah diijabah ku Allah subhanahu. Temempan ke kabatur ke anak nama alabatan doa wali jarahan makom wali penta doa kiai numana numanjur doa anak balik wapak kena ratusan juta lamun ngantepkan indung bapak anak model gitu mau kudu barokah jeng doa wali ke kehalangan doa kiai kehalangan kudua indung bapak masya Allah bu kadang-kadang aya jelema kuari kalau ngagawekan ke indung bapak mana geus 70 tahun. Maka dia anaon dengekeun nya kumanya dengekeun pan mama torek astagfirullahalazim eta ka Indu. Enaun cenah sia, dengekeun, ieu anak kuring nitip ta opatan. Ieu tanu ieu nu ieu daharna engke ieu terapekeun. Ai sia rek ka mana? Rek shopping, shopping. Cek indungna ai shopping naon? Hey, mah nya kalau ta heula. Sugan aing mah cenah sop jeung emping. Kerletik 9 bulan. Kerletik barosot ngajuru di urusan sampai kana beres sampai ka kawina. Geus kolot nyusakeun kene ka kolot anak dajal sia model kitu. Geurat tobat deung istighfar bisi aya anak nu model kitu mah kudu berkah hirup sia. Kadenge. Manitipnya kula gawe ka Cinglu ka Parik Tungmung. Ka Adi ya nitip anak ieu 8. Anak dajal sia istighfar geurat tobat sia ka kolot memeh modar. Kadenge. Kadenge tante. Kolot geus kolot. Geus tulang bengking, tangurusan inju, ditelepon dohor. Ma, anak kula geus darencan. Nyaho anak semaja anclok-anclokan mah doang bangkong cenah. Aing capek ngudag-gudag nageh. Hei! Ramjadah sia. Istighfar geura tobat ka Gusti Allah, tobat ka indung bapa, moal berkah anak nu model kitu. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Umat Rasul kabeh bakal menang di sapatan ku Rasul terkecuali jalma nu tukang ngalunjak ka indung bapa. Manta kasep gelis, hormati indung bapa urang. Ieu mah peda bapana geus kolot, cileuhan mah lulu. Mak dia, naon? Bapa pindahkeun ta ka imah teteh. Ah kitu. Endek aya baturan kula ti Pete Tungmung. Belar aja pana Pete Tungmung eta di dinya. Angge pernah diondang sakali. Ka dinya aya mimiti luarna leutik aya ka ditu gede bo ceuk kula helega mah ti Pete Tungmung. Beneran. Tuh Haji Pudoli ge nyorang tilu kali diondang ka dinya. Kula mah karak sakali embung muni kula mah embung ja. Ih. Taruyuk barala jerona ge ih. Haji Pudoli mah tilu kali diondang ka dinya ta. Ditulis baca nengke na buku na Tungmung. Cek pemajikana Pak Tungmung saha cenah ieu. Ima pete cenah neng di belah raja. Oh. Budak Korea macem-macem beda. Ih. Hei, terus. Awas sing kade, Bu. Anak nu model kitu. Sing kade ulang alunjak ka indung bab. Mantak pamuda ka saya mun aing berkah. Minta doa anak ka indung bab. Assalamualaikum, salam, enan kasep, madoakeunnya, ya, ayah na indung orang, tanya hayang naon geus kolot, ma hayang naon, hayang buah-buahan tu, angguran, tu hayang, mama ada rasum, sok hayang daging, ma hayang bakar nungguna, apa yang tu hayang tu nurak, tahu baik mama, yang tempe, ji, ma hayang lebih sayang jalan-jalan, udah liur. Mah yang mali maju nu bagus. Oh, komo mama embung, embung nanaon. Ah, geus we kieu. Tuturkeun ka hayangna. Bapa urang, ma urang geus eueuh. Bapa urang aya keneh. Tanya, "Mbah, hayang dahar nungeun hayuk ka Padang atawa ka mana?" Harerenek. Hayang baka ka kotok teu neurak. Buah-buahan komo. Hayang kawin deui tah? Hayang kawin kon. Ulah dilarang-larang tolol sia. Ima kolot nu kawin. Ulah awas ka imun kawin. Naon sia ngalarang-larang ka kolot? Ye, ngurusan becus ento. Bener tanto. Mun ta mah ku sia ka urusan bener 24 jam. Ye. Mau acara pamajikan, Pak. Bener teu, Pak? Tuh, cek kolot itu. Pas. Pas. Hei, terus. 2 menit deui, Bu. Dalam jam 4 siap ulah hahu tepugu. Jadi intina diperingati Maulid, urang kikian ge hiji syukur ka Allah, Allah geus ngajadikeun Kangjeng Rasul, bahkan urang dijadikeun umat Kangjeng Ra. Tujuan kikian hayang disapaatan ku Kangjeng Rasul. Amin ya rabbal. Tenang para pemuda. Gede ya ganjaran muludan. Sakumaha katerangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, cek Imam Jalaluddin kieu. Mau dibaca kukula keterangan nama panjang teuing lojor kebal bisi keburu hujan ongko deui kulana poho deui deui dengekeun pemuda sia sing saha bae jalmana urang mana bae nu ngayakeun mulu peringatan Maulid Nabi Muhammad illa rafa Allahu al-qata, terkecuali eta kampung bakal diangkat ku Allah tina panyakit paila. Amin. Hayang subur, hayang paila. Muludan nu gede. Wal waba, eta kampung ku Allah lamun sok muludan moal diturunan panyakit anu berat. Hayang sehat, hayang kering. Muludan. Wal baliat, moal aya pancabahaya, hayang aya pancabahaya, hayang selamat. Mulud. Bahkan wal hirqo, cenah ge moal ka moal kake moal kahuruan, wal gorqo moal kake rem banjir. Bahkan wa enasu, eta kampung ku Allah moal diturunkeun kalakuan ahli-ahli nanu garoreng. Amin. Bahkan wal hasad, moal aya siling hasud jeung tatangga jeung babaturan jeung dulur. Pala hadirin sadaya eta kampung sok ngayakeun mulud. Masya Allah. Bu, oi, bu, bu, mata kudu ngayakeun mulud. Eta penyakit hasud picen balik ti dia, picen, picen, picen, picen, picen. Kumaha eta hasud? Teu kaopat batur mangikan imatan, batur meuli maotan, menang ridit aing nyaho. Kok teu ngajebe letahna. Sabada teuing teh nekontan nekes ya mayar henteu, minguman tuan mayar henteu, betul apa tidak? Tatangga kebeli motor salesma. Tatangga kebeli mobil batuk. Batur nyumbang gede muludan, disengsedikeun diomongan, deh nyumbang gede yang kalem. Atuh lestaing meni kana nyumbang gede yang kalem, mending aing cenah mah ikhlas tapi teu mere. Yang jurig sia. Yeah. Betul apa tidak? Pijan banyak kita hasud. Hayang nyaho ubar hasud, hayang nyaho teu. Wa idza hasadta, cek Rasul, di mana-mana anjeun berbuat hasud, ubarna pastagfirillah, lobakeun maca is istighfar. Osok baca istighfar. Osok keriat hulu. Astaghfirullah. Loba bayaren. Astaghfirullah. Ewa injemen. Bener kadinya nama. Ui. Ui. Ui. Bahkan jenenge wal lusus. Lamun eta ali kampung sok ngayakeun mulu dan moal aya pamalingan. Amin. Eta keur ganjaran dunia, ganjaran akhiratna faida mata di mana-mana nusok muludan maut. Hadirin, hawanallahu alaihi jawab munkari wa nakir, maka bakal dibebaskan ku Allah tina pertanyaan malaikat mungkar jeung nak. Moga-moga urang ku Allah sing diampura dosa. Tetep keun iman Islam. Panjang umur nu barokah, jembar rezeki nu barokah. Mudah-mudahan pengorbanan masyarakat, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kecil, besar, tenaga, rieu tulu asup angin, sampai ke ongkek-ongkek utah, sampai ngayakeun muludan itu terjadi, moga-moga ngajakin saksi di peuk kiamah, pangeunan deui gusur ku Allah ka surga, amin. Sehingga jaga di peuk kiamah, sing menang sapati Rasulillah, amin ya Rabbal. Sakitu nu kapiatur, nu leres taufik hidayati Allah, anu lepat kabodohan jisim kuring. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu, wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'al hadhil qaryah, qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah, ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin, bijahi sayyidil mursalin, wa bibarakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ashabi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.